Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqakum minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attakum laha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innam laha kana alaikum rakiba Ya ayuhal ladhina amanu takumlaha wa kulu kawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum Wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama monggo kita ngunjukaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dipertemukan di masjid yang mulia ini di dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita di dalam pembahasan hikmah dari ayat-ayat Al-Qur'an. Wonten ing dalu punika kita badhe bahas surat At-Taubah ayat 24. Surat At-Taubah ayat 24 di mana wonten ing surat Taubah ayat 24 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang wajibnya cinta tresno dumateng Allah Subhanahu wa taala, juga wajibnya mencintai nresnani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena juga pada tanggal 12 Rabiul Awal itu ada sebagian umat Islam yang merayakan Maulud Nabi. Nggih, Maulud Nabi, hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita badhe bahas bagaimana cara pripun caranipun bukti ingkang leres cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dalam surat At-Taubah tadi, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalukum iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih." Ya, Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dawuh dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados memberitakan, menceritakan kepada umatnya, "In kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, jika anak-anak kita, wa ikhwanukum saudara-saudara kita, azwajukum istri-istri kita, dan keluarga kita, harta kekayaan yang kita usahakan, perdagangan, iya, perniagaan yang kita khawatirkan kerugiannya, wa masakin tempat tinggal yang kita sukai, itu ahabba ilaikum, lebih kalian cintai daripada Allah, lebih kalian cintai daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan lebih kalian cintai daripada jihad fi sabilillah, fatarabbasu, maka tunggulah Allah akan mendatangkan hukuman, Allah akan mendatangkan siksaan dumateng tiang-tiang ingkang lebih mengutamakan cinta harta, cinta keluarga daripada kecintaan Allah dan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di dalam ayat ini bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jelasakan dumateng kita, nedahakan bilih kita kedah mencintai Allah, kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas, nggih, lebih banyak, lebih tinggi daripada kecintaan kepada bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, orang tua kita. Ya, kita cinta bapak kita, cinta ibu kita, orang tua kita, tapi kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langkung inggil, lebih besar. Juga kecintaan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kecintaan kita kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, istri-istri kita, dan seluruh harta yang kita miliki. Ya, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat di atas, bila kita kedah mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas segalanya, di atas keluarga kita, anak-anak kita, dan orang tua kita. Ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih diutamakan, kedah langkung inggil, amargi kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita itu juga lebih banyak daripada kebaikan tiang sepuh dumateng anak. Nggih, tiang sepuh, bapak, ibu, itu sangat berjasa, banyak memberikan kesainan, banyak memberikan kebaikan dumateng putra putri ini pun. Tetapi jasa ini pun Allah, kebaikan ini pun Allah, nikmat ini pun Allah, pemberian ini pun Allah, langkung kata, langkung say, sehingga kita memang lebih mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kebaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kebaikan berupa jasa-jasa dakwah, pendidikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita Islam, agama yang leres, bagaimana beribadah yang benar, kita bisa berbahagia dunia dan akhirat. Ini berkat semuanya adalah pendidikan dan pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tua kita melahirkan kita, merawat kita, mendidik kita dunia berkaitan dengan keduniaan, ya, tapi semuanya itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita juga diciptakan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tentang kebaikan agar kita bisa masuk surga. ihya. Ini sebabnya kita langkung lebih banyak mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas siapapun di dunia ini. Iya, kemudian bagaimana bukti Bapak-bapak, Ibu-ibu, bukti kita itu cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Buktinya kita itu harus melakukan apa? Apakah kita melakukan perayaan-perayaan atau kita bersolawatan atau yang lain? Nggih, maka bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang leres yang benar itu ada dua macam. Yang pertama adalah kita meyakini, kedah membenarkan dan melaksanakan seluruh berita dan kabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih, walaupun berat, walaupun tidak masuk akal, nggih, tetapi karena kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita yakini kebenarannya. Contohnya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, berita-berita, kabar-kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seakan-akan itu boten saged dinalar, tidak bisa masuk akal. Enten sebagian tiang ingkang boten percaya, boten pitados. Ya, di antaranya adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan peristiwa yang gaib, hadis-hadis yang berkaitan dengan peristiwa hari kiamat. Nggih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyeritakaken yudna syamsu yaumal kiamati qadramil, bilih mangke pada hari kiamat matahari akan didekatkan di atas kepala kita sejarak 1 mil. Nggih, sejarak berapa kilo mawon di atas kepala kita, dekat. Ya, ini hadis-hadis yang seakan-akan boten saged dinalar, tidak masuk akal. Kalau sekarang di dunia jaraknya ribuan kilometer saja panas sumuk, maka bagaimana kalau dekat? Manusia pasti akan tidak bisa bertahan hidup. Ya, tetapi karena hadis itu sahih, hadis itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita percaya. Kita pitados bilih mangke pada hari kiamat itu matahari akan didekatkan di atas kepala kita. Ya, dan dengan kepercayaan itu akan menimbulkan amalan, semangat bahwa kita perlu berlindung, kita perlu perlindungan. Kemudian yang bisa melindungi kita adalah amal kesolehan, amal kebaikan. Ya, diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Allah akan melindungi 7 golongan tiang pada hari yang tidak ada perlindungan, keteduhan. Nggih, diantaranya pemimpin yang adil. Nggih, dados menawi kita diamanai menjadi pemimpin, maka berusaha berbuat adil. Nggih, walaupun pemimpin RT, pemimpin RW, kelurahan, kecamatan dan yang lain-lain, karena mengetahui nanti pada hari kiamat matahari akan didekatkan, ya, perlu ada perlindungan. Salah setunggalipun pemimpin yang adil, nggih, berusaha untuk berbuat adil. Kemudian enten melih rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid, tiang ingkang manahipun niku terikat, nggih, terikat dengan masjid, tiang ingkang dekat dengan masjid. Maka dengan kita percaya dengan berita itu, maka kita rajin sholat, rajin ke masjid, rajin pengajian, amargi supados mangke mboten kepanasan dan yang lain-lain. Ya, manfaat dari keimanan, kepercayaan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga enten hadis melih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, balaghani annal jisra adakku minasy'arati wa ahaddu minasy-saifi. Telah diberitakan kepadaku saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyeritakaken pilih mangke pada hari kiamat niku enten sirat nggih, semacam kretek jembatan yang lebih halus, lebih tipis, langkung alit daripada rambut, lebih tajam, landep daripada pedang. Nggih, ini termasuk hadis ingkang boten saged dinalar, tidak bisa masuk akal. Ya, bagaimana kretek jembatan kita badhe lewat, kita badhe melampah, kalau tipis sangat, alit sangat seperti rambut, kemudian landep, bagaimana? Tidak bisa. Tetapi kita sebagai seorang mukmin, kita pitados, kita percaya amargi niki ingkang nyeritakaken yang bercerita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan bilih di samping jembatan kretek niku ada amal. Ada dua amalan. Amanah ingkang nomor setunggal, amalan amanah ingkang nomor kalih, amal silah. Silah niku menjalin kekerabatan, hubungan persaudaraan. Dua amalan ini yang akan menolong manusia tiang menawi melewati jembatan niku badhe dawah, mengke ingkang nulung yang menolong adalah amanah. Amanah niku tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan, jujur, tidak berkhianat, maka akan ditolong amalan amanahnya. Badi dawah mengki ditolong oleh amalan silah, menjalin tali silaturahim nggih dumateng tiang sepuh, kepada orang tua berbakti, kepada saudara-saudara menjalin hubungan yang baik, tidak memutus tali silaturahim. Ya, hubungan silaturahim ini amalan yang akan menolong, nulung kita pada hari kiamat saat melewati jembatan tadi. Ya, maka kita pitados, kemudian kita berusaha beramal yang menyelamatkan kita dari berbagai peristiwa, peristiwa yang menakutkan pada hari kiamat tersebut. Ya, ini yang pertama, nggih. Keimanan, kepercayaan terhadap seluruh berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menawi kita tresna dumateng Nabi, nggih kedah pitados, kedah percaya, kedah yakin dengan semua yang beliau sampaikan. Kemudian ada contoh yang lain juga, bapak-bapak, ibu-ibu, yang ada sebagian tiang niku tidak melaksanakan, boten ngelaksanakan beritanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ardu kulluha masjid illal hamam wal maqbarah. Ya, yang artinya al-ardu seluruh bumi, seluruh tanah niku masjid, boleh dipakai untuk sholat, sujud, kejauhi kalih, kecuali dua panggenan, dua tempat. Yang pertama hammam, kamar mandi, WC, itu mboten angsal kagem sujud, mboten angsal kagem sholat. Ingkang nomor kalih makbaroh, kuburan. Nggih, makam, kuburan. Itu juga panggenan tempat yang tidak boleh dipakai sholat untuk sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niki enten hadisipun, enten beritanipun kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi enten tiang niku malah senengane salat ten kuburan. Nggih, enten tiang Islam ngaku cinta Rasul, ngakunipun nggih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi napa amalanipun ya malah suka salat ten makam, salat ten kuburan, menawi diajak salat ten masjid jamaah mboten purun, males. Akan tetapi kalau salat di kuburan semangat. Nggih niki juga mboten leres amargi tidak sesuai dengan berita kabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amargi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyeritakaken bilih kuburan niku panggenan ingkang boten angsal kagem salat sujud nggih. Menawi salat jenazah boten enten sujud angsal. Menawi salat enten sujudipun niku boten angsal nggih. Ten kamar mandi najis, ten WC najis boten angsal. Ten makam kuburan sujud ten kuburan niku mboten angsal, tidak boleh. Ya niki termasuk hadis yang wajib kita yakini, kita percayai. Kemudian ingkang nomor kali, bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu melaksanakan dawuh-dawuhipun Nabi. Nggih, menjauhi larangan-larangan Nabi walaupun aurat berat tetapi kita berusaha untuk melaksanakannya sekuat mungkin sesuai dengan kemampuan kita sedanten. Contoh sunnahipun Nabi atau dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang berat bagi sebagian tiang nggih. Sebagian tiang niku rasane aurat berat sangat napa salat jamaah ten masjid. Nggih, ini termasuk sunnah, termasuk dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu salat tiang kakung bapak-bapak niku jamaah ten masjid. Ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatur rajul fi jama'atin, salatnya tiang secara berjamaah dan masjid niku tazidu ala salatihi fi baitihi, lebih baik bertambah pahalanya 23 sampai 29 derajat. Ya, ada yang 25, 27. Ya, antara 23 ngantos 29. Ganjaranipun langkung kathah daripada salat di rumahnya atau salat di warung, di pasarnya. Bid'an wa istrina darajah. Wa dzalika anna ahadakum idza tawaddoa, nggih. Sunnahipun menawi salat dan masjid berjamaah niku dari rumah sudah berwudu. Nggih, berusaha menawi salaten masjid niku wudu wonten griya dengan wudu ingkang sae. Fa ahsana wudu, dengan wudu yang baik. Nggih, wudu ingkang sae niku nggih wudu ingkang rata, wudu ingkang sesuai dengan sunnah, tata cara contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma atal masjida la yanhazuhu illa sholat. Nggih, menawi sampun wudu ingkang leres, ingkang sae, melampah dumateng masjid, mboten enten niat, mboten enten tujuan kejawi namung pengin sholat, ngestoaken dawuhipun Allah, sholat jamaah di griyanipun Allah subhanahu wa ta'ala, di napa dipanggil Allah di dengan azan melaksanakan panggilanipun Allah, maka tadi berusaha melaksanakan panggilanipun Allah Subhanahu wa taala. La yuridu illa salat nggih, mboten enten niat kejawi namung salat. Falam yahtu khutuwatan illa rufi allahu biha daraja. Menawi melangkah, melangkahkan kaki, maka diangkat derajatipun. Wa khutta anhu biha khati'ah, kemudian juga dihapus, diresi'i ya, dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Melangkah tengen ya, diangkat derajatnya, melangkah kaki kiri dihapus dosa-dosanya ya, setiap melangkahkan kaki diangkat derajat, dihapuskan dosa-dosanya. Hatta yadkhulal masjid, nggih, ngantos mlebet masjid. Fa idza dakhalal masjid kana fis salat, maka natis salati hiya tahbisuhu. Ya, maka menawi sampun mlebet masjid nggih, salat tahiyatul masjid kalih rakaat, enten hadisipun, enten tuntunanipun. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis. Menawi tiang niku melebet masjid, ampun langsung lenggah, ampun langsung lenggah, jangan langsung duduk. Hatta yusolli rokataini, ngantos sholat kalih rokaat langkung rumiyin. Gih, menawi tereng komat, gih, sholat sunnah kalih rokaat kemudian lenggah, menunggu komat. Menunggu komat niku dihitung sholat. Kita lenggah niku malaikat Allah Subhanahu wa taala sudah menganggap pahala sholat. Apabila memasuki masjid ya, menunggu sholat, maka selalu dalam keadaan sholat. Artosipun dianggap seperti tiang niku nembe sholat berpahala, walaupun namung nenggo. Kemudian wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, malaikat mendoakan. Kita di masjid lenggah, kita di masjid menunggu sholat, itu didoakan oleh malaikat. Mada mafi majlisihi alladhi shalla fihi, selama tasih lenggah wonten panggenanipun, boten napa, boten medal, boten ten pundi-pundi, tapi menunggu dengan tenang. Ya, yaquluna Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu. Malaikat mendoakan, ya Allah, rahmatilah orang ini, nggih, rahmat, kasih sayang, berikanlah pahala. Waghfirlahu, ampunilah dosa-dosanya. Allahummatub alaihi, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Malam yu'dhi, malam yuhdith fihi, selama bersih, apa, bersih, tidak berhadas, tidak batal, maka selalu mendapatkan doa dari malaikat. Ya, ini termasuk tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, perintah, anjuran, motivasi supados bapak-bapak, tiang kakung, mas-mas niku sholat dan masjid, wudhu dari rumah dengan baik, berjalan, kemudian melepas sholat sunnah, lenggah, duduk dengan tenang, berdoa atau membaca Al-Quran, kemudian sambil menunggu komat telah tiba, komat yang akan dikumandangkan. Ya, maka ini juga termasuk bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita itu melaksanakan dawuh-dawuhipun, contoh-contohipun, tuntunan-tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan banyak dari manusia, nggih, sebagian tiang itu merasa berat, nggih, aurat menawi dijak sholat jamaah, menawi diajak ten masjid, itu merasa berat. Ya, ini menunjukkan kurangnya kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu menawi salat wajib itu selalu di masjid. Ya, apakah pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat wajib di rumah? Nggih mboten enten. Nggih sampai disebutkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa orang-orang yang salat jamaah atau salat wajib di rumah tidak mengikuti salat jamaah di masjid itu kecuali munafik zaman lumiyin nggih, zaman para sahabat, zaman para nabi. Itu adalah hanya namung tiang-tiang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Menawi tiang Islam ingkang leres, tiang Islam ingkang jujur, berusaha untuk melaksanakan sholat niku berjamaah di masjid amargi kesaenanipun kathah sanget, ganjaranipun ageng sanget. Ya, ini termasuk bukti nggih, kita niku tresno nabi, kita cinta nabi dengan melaksanakan sunnah-sunnahipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga berkaitan dengan ibu-ibu, para wanita juga termasuk dari sunnah nabi, petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berbakti kepada suaminya, taat dan patuh kepada suaminya, garwanipun. Ya, ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Pilih ada seorang sahabiyah, seorang sahabat wanita yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya tentang hatinya yang kurang tenang, hatinya yang tidak bisa merasa menikmati ibadah dengan baik. Ya, maka diberikan petunjuk nasihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fanduri aina anti minhu." Lihatlah bagaimana hubunganmu dengan suamimu. Perbaikilah hubungan dengan suamimu. Fa innama huwa jannatuka wa naruki, jannatuki wa naruki. Karena suami nggih, tiang kakung, suami itu adalah surgamu bagi para ibu-ibu atau nerakamu. Ya, kalau mentaati suami, baik dengan suami, insyaallah akan diberikan kebaikan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya juga kalau tidak mentaati suami, ini akan berakibat dosa dan juga hubungan yang tidak baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga terkadang berat bagi ibu-ibu, para wanita, ya, di dalam berbakti kepada suami itu terkadang merasa berat. Maka bukti cinta kita kepada Allah, bukti cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satunya tadi dengan mentaati suami kita atau para bapak-bapak, ya, walaupun dianggap berat, banyak kekurangan, tapi semuanya dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan raos tresno kita dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar ingkang leres, yaitu kita dengan pengamalan sehari-hari kita, dengan amalan-amalan harian kita, ya, berusaha melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh berita-berita, informasi kita yakini, kita percayai, kemudian juga dawuh-dawuhipun, sunnah-sunnahipun kita laksanakan, awisan-awisanipun kita tebi. Ya, ini insya Allah adalah sebagai bukti ingkang paling kiat kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ini cekap semanten ingkang saged kawula aturaken berkaitan dengan raos tresno, rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum kita akhiri, menawi enten pertanyaan atau yang kurang jelas, monggo dipersilahkan. Iya. Naam, berjalan di dalam hadis tadi yakhthu nggih, melangkahkan kaki ke masjid itu diangkat derajatnya dan dihapus dosa-dosanya. Iya. Maka naik sepeda nggih, naik sepeda motor atau sepeda ontel juga termasuk insyaallah termasuk mendapatkan keutamaan nggih, keutamaan dari penghapusan dosa dan juga diangkat derajat nggih insyaallah nggih, termasuk juga bapak-bapak ingkang tindak ngagem sepeda motor atau ontel nggih. Tapi kalau dari sisi keutamaan nggih, langkung sae, langkung utami, menawi mboten tidak memberatkan, ya, tidak berat ini ku langkung saya ini pun melampah. Lebih baik itu berjalan. Artosipun ganjaran pun insya Allah langkung kathah dengan berjalan kaki itu. Karena al-jaza'u min jinsil amal, ya, balasan itu sesuai dengan amalan. Kalau berjalan itu artinya semakin, ya, tentu saja semakin berat, maka pahalanya juga semakin banyak yang didapatkan. Ya. Ini juga kalau dari sisi keutamaan itu lebih baik berjalan kaki kalau memang waktunya masih longgar, boten komat, ya, menawi sampun komat, ya, kita lebih baik cepat supados dapat takbir bersama imam. Ini juga ada perincian-perincian menawi wedalipun longgar nggih, griyanipun cerak, niku langkung saenipun nggih melampah mawon lebih baiknya. Ya. Tapi kalau keutamaan dari sisi pahala dan penghapusan dosa nggih insyaallah juga akan mendapatkannya. Nggih ngoten insyaallah. Ya, sampun wedal salat Isya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.